Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Telah kita baca hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang-orang yang menerima ilmu, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW dengan tanah, di mana tanah di muka bumi ini bermacam-macam kelompok dan jenisnya. Di dalam hadis disebutkan ada 4. Yang pertama adalah tanah yang subur yang sudah kita sebutkan, dan juga yang kedua tanah yang dia hanya menampung air saja, tapi di sana masih memberikan manfaat kepada manusia karena masih bisa menampung air, di mana manusia bisa minum dan memberikan minum atau mengairi sawah ladangnya dan kebunnya dengan air tersebut. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, 2 bagian ini adalah humus su'ada, dan tentunya al-awalun arfa' darajatan wa ala qadran. Tentunya kelompok yang pertama dari permisalan ini adalah yang paling tinggi derajat dan kedudukannya. Dan demikianlah, wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikianlah keutamaan Allah, Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita sebutkan faedah dari permisalan ini yang kedua, di mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 2 bagian ini ya berikut serta di dalamnya istiraka fil ilmi wa ta'lim. Kullun bihasbi ma qabilahu wa wasala ilaih. Wahada yu'allimu al-fadhul Qur'an. Ya wahada fahada yu'allimu al-fadhul Qur'an wa yafadhuha. Wahada ya'lamu ma'anihi wa ahkamahu wa ulumahu. Dimana kedua kelompok ini, jenis manusia ini, ya berserikat atau ikut serta di dalam ilmu dan ta'lim. Masing-masingnya belajar ilmu, masing-masingnya memberikan ilmu, iya, sesuai dengan masing-masingnya apa yang diterimanya, yang sampai kepadanya. Kalau yang satu terkumpul padanya apa? Mengetahui lafaz-lafaz Al-Quran, menghafalnya. Yang ini mengetahui maknanya dan hukum-hukum dan ilmunya. Di mana kelompok yang pertama apa? Dia hafal juga, dia mengetahui ilmunya juga, mengetahui makna-maknanya juga, mengerti hukum-hukumnya. Kalau yang satu, dia menghafal lafadz-lafadz dan mengetahui lafadz-lafadznya dan menghafal lafadz-lafadznya. Iya, hanya sedikit mengetahui dari ilmu yang mereka dapat. Tidak seperti kelompok yang pertama, tapi masih bisa memberikan faedah. yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu keduanya adalah, atau dua kelompok ini adalah as-su'ada. Wal qismu tsalits, adapun kelompok yang ketiga, yaitu yang menimpa pada tanah yang dia ki'an. Naam. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya betul ya, ada empat kelompok apa tiga? Ya, enam, ada empat. Yang dia tidak, atau tiga di sini ya, yang dia la nasibalahum minhu wala hifdhan wala fahman wala riwayatan wala dirayatan. Nah, yang dia enggak punya bagian dari ilmu ini, enggak hafal, enggak paham, tidak pula punya periwayatan hadis apalagi diroyahnya, yang kedudukan mereka ini seperti tanah yang qi'an la tunbitu wal tumsikul ma. Enggak bisa menumbuhkan tetumbuhan, enggak bisa menahan air. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah humul asqiya. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Nam. Iya. Kalau yang kedua ya tiga bagian ya. Kalau yang dua jenis kelompok manusia itu bahagia dengan ilmu wal ta'lim. Kalau yang ketiga apa? Enggak punya ilmu wala ta'lim. Enggak belajar ilmu. Boro-boro memberi ilmu, enggak belajar ilmu. Naam. Yang mereka adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yarfa'u bihadi ra'san, yang enggak mau mengangkat kepalanya, artinya menerima. Naam, malam yakbaluh, tidak menerima ilmu tersebut. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim berdasarkan firman Allah, haula syarrun minal an'am wahum waqudun nar, yang mereka dikatakan bahan bakar api neraka. Pastinya sudah seperti itu. Kalau orang enggak mau berilmu, iya, enggak mau belajar, nah, maka seperti yang sudah kita sebutkan di dalam bait syairnya Imam Syafi'i, yaitu apa? Seperti bangkai hidup, bangkai berjalan. Apa bahasa kerennya? Zombie gitu ya katanya ya. Nah, katanya zombie. Hidup tapi jasadnya gentayangan tapi enggak punya ruh. Nah, bangkai berjalan, yang istilahnya Inu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah adalah bangkai berjalan. Yang kata Ibnu Safi, fakabbir alai arba takbirat, takbirkan dia empat kali. Kenapa? Kalau di masa kecilnya enggak mau pernah merasakan belajar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya itulah bukti Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Manusia mulia karena apa? Karena ilmu. Bahkan manusia lebih mulia dari malaikat dari sisi apa? Dari sisi Allah memberikan ilmu dibandingkan malaikat. Nah, di mana Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena ilmu. Diangkat derajatnya. Maka tentunya kebalikannya seperti yang sudah kita sebutkan. Iya. Naam. Apa? Apa hadisnya? Allahumma sta'an. Iya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bahwasanya ilmu itu adalah alamat khair, kebaikan. Kebalikannya, orang yang enggak mau belajar ilmu adalah alamat syarr, kejelekan. Di mana manusia diangkat oleh Allah dengan ilmu, tentunya dengan ilmu pula ketika seseorang tidak mau memilikinya, maka dia syarrun, lebih jelek, jahat dibandingkan binatang ternak. Ya, hina. Demikian. Maka di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faedah dari hadis ini, faqad ishtamala hadzal hadis syarif al azim ala tanbih ala syarfil ilmi wa ta'lim wa 'idhami mawqi'i wa syiqa'i man laisa min ahli. Sungguh hadis ini mencakup, hadis yang mulia ini mencakup, ya, hadis mulia dan agung ini mencakup tanbih, mengingatkan bahwasannya ilmu itu mulia, belajar ilmu itu mulia, dan juga besar agung kedudukannya. Iya, kalau kita tahu sudah kedudukannya agung, kok kenapa kita lari dari perkara yang mulia tersebut? Itu kan pertanyaannya. Iya kan? Kok kenapa orang ingin mencari kemuliaan tapi tidak mau belajar ilmu agama ini? Padahal tahu Rasulnya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemuliaan itu pada ilmu. Kenapa dia pergi dari ilmu? Nah, yang anehnya lagi, orang yang sudah merasakan bagaimana mengecap rasanya talabatul ilmi, suka dukanya. Nah, dia dari kecil bersabar tapi tiba-tiba futur. Jangankan yang mondok, yang sudah dengan duduk para ulama, iya, akhirnya pergi lepas dari duduk ulama, kembali ke negerinya, kok malah jadi karyawan, pegawai. Ya, kasihan. Itu masih mending. Ada lagi yang tingkatannya lebih tinggi, mustafidin. Bahkan bisa sampai sekelas asyikh. Dalam bidang hadis dia mumpuni, kalah. Ya, ustaz-ustaz kita kalah. Dia terkenal masalah rijalul hadis, masalah lafalan hadis, masalah mustalah hadis, masalah fikih, usul fikih. Oh, dia bidangnya. Tapi apa? Ya sibuk kerja. Ilmunya kemana sayang? Itu sekelas mereka. Bayangkan. Nah, padahal sudah tahu baca hadisnya, bahkan diteliti hadisnya itu sahih dan tidaknya, tahu rijal-rijal hadisnya. Kita kan taunya cuma hanya riwayat aja, ya kan. Ini hadisnya begini. Kalau mereka tahu dari sanadnya ini fulan fulan fulan, bahkan mengerti si fulan ini begini keadaannya. Tapi toh begitulah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Itu. Makanya kita syukur, sangat bersyukur kepada Allah. Dari sejak kita melangkahkan kaki terus belajar di pondok, Allah masih berikan istiqomah sampai detik ini. Itu nikmat yang tiada taranya. Jangan sampai Allah cabut. Sampai nanti kalau sudah mengajar, punya anak istri, ya punya cicit, cucut, ya, kita berdoa kepada Allah dan saya pribadi juga untuk istiqomah. Nah, kita enggak tahu bagaimana cepatnya manusia itu seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mu'minun wa yamsil kafira wa yamsil iya mu'minun wa yusbihul kafira au kama qala Rasulullah sallallahu. Pagi-pagi masih mukmin, sore udah kufur. Sore mukmin, pagi sudah kufur. Artinya begitu cepat fitnah itu. Nah, sangat mengerikan. Iya. Yeah. Berarti kalau levelnya semakin naik kita levelnya, ngerti ya level ya? Maksudnya tingkatan keiman kita semakin naik, semakin besar tantangannya. Naam. Dahsyatnya luar biasa. Cobaan dari masalah harta, cobaan dari masalah syahwat, cobaan dari masalah syubhat nantinya. Terus semakin antum mengkaji ilmu, semakin tinggi keimanannya, diuji terus. Sampai antum menghembuskan nafas. Seperti yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sampai detik mau dicabut ruhnya, iya, ujian begitu bertubi-tubi, bayangkan. Seperti yang diriwayatkan oleh anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad ingin menghembuskan nafas terakhirnya, tiba-tiba mengucapkan la la la, tidak tidak tidak, belum belum belum. Iya, Abdullah anaknya tanya, kenapa engkau mengatakan la la la? Datang kepadaku iblis atau syaitan yang mengatakan aku telah kalah dari kamu, katanya. Coba bayangin godaannya gitu besar. Kata Imam Ahmad, belum belum belum. Artinya kalau masih ruh nafas itu masih bernafas, tapi belum belum selesai. Ya, godaan itu, cobaan itu sampai menghembuskan baru selesai. Itu dia makna yang kita bisa petik diambil dari perjalanannya Imam Ahmad di antaranya, sampai begitu bertubi-tubinya ujian dan cobaan yang kita mungkin tidak akan bisa merasakan seperti itu. Iya. Ya jangankan masalah ujian seperti itu, kita enggak dikirimin uang aja apalagi santrinya sedikit udah aduh bete banget ya, gitu kan? Kayaknya sumpek banget. Belum apa-apanya saja kita sudah merasa waduh begitu tidak kuatnya. Bagaimana nanti ujian dan cobaan nanti dari istri kita, dari anak kita, wah segala macam. Jadi harus persiapkan dari sekarang betul-betul kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, kematangan ilmu itu betul-betul harus dipersiapkan. Karena kita akan mengalami kehidupan itu. Masing-masing kita akan beda-beda perjalanan hidupnya. Ya kan? Nah, nanti ada yang diuji dengan penyakit, nanti ada yang diuji dengan berbagai macam ujian, dengan harta, ada yang ujiannya dengan kemewahan. Masing-masing kita enggak tahu. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Naam, untuk menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah dan terus di atas naam al-haq, di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian faidah yang berikutnya dari hadis ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fihi dalalatun ala anna hajatal ibad ilal ilmi kahajatihim ilal matar. Di dalam hadis ini adanya dalil bahwasanya kebutuhan para hamba terhadap ilmu atau kepada ilmu itu seperti kebutuhan mereka kepada hujan. Iya. Kok kita gak butuh hujan? Bohong. Lah sumur, sumber air, kalau gak ada hujan, kering. Betul tidak? Iya. Iya apa iya? Iya. Kering. Butuh sekali. Sekarang di pondok gak ada air aja, antum kelabakan. Lagi covid lagi. Wah, wow, was-was. Wah, kemana nih? Alhamdulillah air banyak. Nah, karena hujan terus juga sumber air, alhamdulillah daerah ini sumber airnya banyak, curah hujannya banyak. Nah, ya, dan kebutuhan manusia kepada air hujan begitu besar, tentunya kebutuhan hamba lebih besar, hajat mereka kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan hujan. Kalau hujan sebegitu rupa pentingnya, orang yang bersawah butuh air hujan, orang yang berternak butuh hujan. Butuh gak berternak? Butuh kan? Iya. Hewan-hewan kalau dia gak hujan-hujan mati itu kering. Ayam antum itu. Ya. Atau burung antumnya ya di dalam sangkar itu. Kekeringan, kepanasan. Nah, udah gak ada pasangannya lagi, kasihan. Seperti antum gak punya pasangan, dia ngejerit terus. Panas lagi, Masya Allah. Gak hujan-hujan lagi. Kalau hujan kan dia ceria, habis turun hujan. Terus sejuk, ya dia dia bukan bernyanyi ya, kalau bertasbih. Masya Allah. Bersyukur. Nah, semua butuh hujan. Maka kebutuhan manusia kalau demikian rupa kepada hujan, tentunya kepada ilmu lebih besar. Bal a'dham, kata Ibnu Qayyim. Wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanjilatil ardil lati faqadat al-ghayth. Karena sesungguhnya mereka apabila hilang ilmu, tidak ada ilmu pada mereka, maka kedudukannya seperti tanah yang tidak pernah turun hujan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, annas muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Limadha? Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaih fil yawm maratan aw maratain wal ilmu yuhtaju ilaih bi'adadil anfas, kata Imam Ahmad. Manusia membutuhkan kepada ilmu lebih banyak kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Ini pertanyaan aneh bukannya. Untuk lebih jelas, karena kata Imam Ahmad, karena makanan, minuman itu dibutuhkan sehari hanya sekali, dua kali, cukup orang. Kalau mau sehat, pagi makan buah atau ubi-ubian, pisang rebus, malam demikian juga, cukup dengan susu dan roti misalnya, atau ya buah-buah lagi, makan cukup tengah di siang hari makanan berat misalnya. Nah, kalau antum santri gimana? Oh, full nasi, tiga kali full nasi ya. Makanya ngantuk melulu begini, gitu. Kebanyakan gula ya, tapi antum banyak beraktivitas ya, masih muda, tidak mengapa. Tapi kononnya wallahu alam, kata para ahli kesehatan, penyakit gula itu justru ya di zaman sekarang itu banyak mengenai anak-anak, orang dewasa berumur di bawah 30 tahun. Begitu, lebih banyak. Nah, Ya, jadi kebanyakan nasi tidur gitu ya. Nah, pagi sarapan apa? Uduk. Siang makan apa? Nasi lagi. Malam-malam nasi lagi. Seperti itu. Nah, artinya kalau manusia butuh sekali makan, dua kali cukup. Iya. Ya kalau di sini tiga kali lah. Artinya kalau kurang pun cukup, satu kali, dua kali itu cukup. Tetapi kata beliau, nam, al ilmu, sedangkan ilmu itu yuhtaju ilaih bi adadil anfas, dibutuhkan oleh seorang hamba atau seorang manusia sejumlah dia bernafas. Artinya sepanjang dia bernafas, sepanjang dia bernafas hidup, dia butuh ilmu. Itu saking pentingnya ilmu. Bi adadil anfas. Kalau kita jelaskan ini terlalu panjang ya. Insyaallah cukup faedah ini. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Yang di bawah sudah dibacakan. Iya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, laula al-ulama la sara an-nas mithl bahaim. Kata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Basri rahimahullah, kibarut tabi'in, laula al-ulama, kalau seandainya tidak ada ulama, pasti manusia itu akan menjadi seperti binatang-binatang ternak. Pasti. Iya. Ada ulama saja sedikit qalil minal ahlil ilm, apa yang kita lihat? Fal yang duru madha tara. Lihatlah oleh mereka apa yang bisa kalian lihat. Nah, apa yang kita lihat? Kerusakan, orang yang berani subuhat ngomong dengan atas nama agama banyak. Minal khutoba banyak. Iya. Itu ada ulama. Alhamdulillah masih mending. Gimana kalau enggak ada para ulama? Lebih kacau. Nah, ada manusia yang enggak pantas berfatwa. Yang seharusnya tidak bukan ahlul ilmi diangkat jadi ahlul ilmi. Nah, menjadikan apa? Ru'usun juhala. Diminta fatwanya. Adallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Ini kutaman ahli ilmi. Wa qala al-Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'lamul ilma. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatan wa talabahu ibadatan wa madarisatuhu tasbih wal bahthu anhu jihad wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badzalahu li ahlihi qurbah wa huwa sahibu fil ghurbah wal muhadditsu fil khalwah. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah membentuk rasa takut kepada Allah. Artinya di sini pelajaran kita bisa petik, orang yang belajar ilmu semakin lama semakin takut kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjuluki para ulama dengan ahlul khasyah, orang yang paling takut kepada Allah. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Hah? Apa Salim? Apa ayatnya? Apalah ayatnya? Nasi tahu, itu kebanyakan makan nasi sama tahu. Apa ayatnya? Innama apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka dijuluki orang ahlul khasyah. Seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, mempelajarinya karena Allah akan membentuk rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, mencarinya itu ibadah. Iya, mencarinya ibadah. Antum belajar cari, iya, ma'lumatul ilm min kalamil ulama, min kalamil sahaba. Nah, itu ibadah. Jangan dianggap itu bukan ibadah. Iya. Dan juga madrasah tuhut tasbih, mempelajarinya atau mengajarkannya, mengulang-ulangnya di rosah, ya di rosah itu tasbih, kita ulang-ulang murojaah itu tasbih, mengingat zikir kepada Allah, iya. Wal bahsu anhu jihad, dan membahas ilmu itu jihad, dibahas, belajar membahas misalnya bab ini, makanya setiap bab dibahas, bab ini kita bahas, itu jihad. Butuh mengerahkan pikiran, kesabaran. Nah, iya, ditulis, dicatat. Oh ini dipindahkan ke sini, dikumpulkan maklumatnya, jihad. Kita belum sampai tarapan seperti itu. Kalau baru dikasih tugas, baru ngisi tugas, baru store kan. Nah, dulu-dulu kan enggak kan? Nah, pokoknya kalau enggak ulangan, enggak belajar. Padahal belajar ilmu seperti itu, jihad antum tuh jihad. Bahkan seperti yang sudah awal-awal kita sebutkan, antum berjalan dari rumah menuju tempat ilmu, itu juga jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui ilmu itu shadaqah. Jadi jangan kecil hati, aduh ana miskin, enggak punya uang harta. Berikan sedekah yang lebih besar dari harta. Apa? Ilmu. Itu lebih besar sedekah. Kan orang anggapnya kalau sedekah dengan harta, masya Allah besar. Walaupun itu utamanya besar juga. Tapi lebih besar memberikan ilmu. Iya, lebih anfa'. Nah. Wa badalahu li ahlihi qurbah. Berkorban kepada orang yang berilmu itu juga adalah pendekatan diri. Ya, berkorban untuk ilmu, untuk dekat dengan ahli ilmi, itu adalah merupakan kurbah, pengorbanan, disebutkan pendekatan diri kepada Allah. Antum capek-capek datang, pokoknya harus diterima. Kalau dulu kan orang seperti itu. Ya, kita tahunya kalau belajar ilmu bela diri, guru ajarin saya guru sampai, ya justru harusnya ini belajar ilmu agama ini, datang ajarin saya ini. Saya pengen tahu akhirat saya, pengen tahu bagaimana, gitu kan harusnya. Kalau belajar ilmu-ilmu yang lain aja, nah, masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Tetapi pengorbanan terhadap belajar ilmu agama, iya, kecil sekali. Udah muda, diberikan kemudahan oleh Allah, jalannya banyak, masih saja kita kurang berkorban untuk mendapatkan ilmu. Nah, wa huwa sahibu fil ghurbah, maka ilmu itu adalah teman ketika di dalam keasingan. Artinya ketika kita bersendiri dengan adanya ilmu akan menemani kita buat bersikap, bertindak. Ketika kita pulang kita hanya sendiri, tapi kita punya ilmu, dia sebagai teman kita yang mengingatkan kalau kita keliru. Saya anak pernah belajar gini, salah nggak boleh. Ya, oh anak sudah pernah belajar ilmunya yang gini. Jadi selalu mengingatkan di tengah-tengah keterasingan. Kalau sekarang alhamdulillah kita nggak terlalu merasakan asingnya, artinya pakai baju saja dulu nih, pakai baju seperti ini. Ya dulu masih perjaka, ya, masih muda. Wah lewat awas ada apa pendekar. Karena masih asing, sedikit orang yang apa belajar itu. Belum banyak jamaah tabligh, nggak belum salafi, ya masih sedikit jumlahnya. Nah, tapi dengan ilmu dia sebagai teman, ilmu itu teman. Ketika kita terasing. Wal muhaddits fil khalwah, dan teman bicara ketika kita bersendiri, ya kan? Ketika kita sendiri kita ingat-ingat ilmu. Itu. Dan satu lagi ya. Wa qala ka Ibrahimullah auha Allah taala ila Musa alaihi salam. Dan sebenarnya kalau masalah ini banyak para ulama kisah-kisah, bahkan bagaimana peranan dari para ummahat ya untuk mendidik, menggembleng anaknya sehingga menjadi ulama. Begitu besar perhatian para ummahat. Ya, kita banyak kisah-kisahnya. Demikian juga para aba, banyak kisah-kisahnya bagaimana dukungan mereka begitu besar kepada anak-anak beliau, kepada anak-anak mereka terhadap ilmu. Berkata ke Ibrahimullah, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, anta'alama ya Musa al-khaira, wal'allamahun linnas, fa'inni munawwirun lil-mu'allim al-khair, wa muta'allimuhu kuburahum, hatta la yastauhishu bimakanihim. Sesungguhnya, atau anta allama, hendaknya kamu belajar wahai Musa, belajar tentang kebaikan dan ajarkan ilmu kebaikan itu kepada manusia, maka sesungguhnya ilmu itu memberikan cahaya kepada orang yang belajar kebaikan dan juga akan menerangi kubur-kubur mereka. Akan memberikan cahaya orang yang mengajarkan kebaikan ilmu dan belajar ilmu tersebut. Dan juga menerangi kubur-kubur mereka sampai mereka tidak merasakan kekhawatiran di tempat mereka. Nanti insya Allah kita bacakan hadis-hadis sedikit atau satu atau dua yang panjang tentang keutamaan ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu wa barakatuh.